bercerita kepadaku. Kelas-kelas kaca bunyikan suara, di manakah aku? Kemana aku melangkah? Aku ingin pulang ke pangkuan ibu bunda saya. Mataku terpejam, hati pun menangis, menantikan diri I'm not afraid to die.